بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور في الدين محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما الله، menengok gejala berita-berita yang kita dengar di negeri kita ini, kita diuji oleh Allah. Ujiannya itu memperbedakan iman yang kokoh dan iman yang roboh. Untuk itu, salah satu cara untuk mengokohkan iman kita adalah perbaiki tauhid. Kalau tidak, akan lari di peperangan. Habis peluru, kita angkat kaki dari medan perjuangan. Tapi kalau akidah yang kuat, potong tangan satu diganti tangan satu, namun senjata tidak akan lepas sama orang. Itu semua adalah tauhid dan akidah. Saya semenjak pemimpin kita mewajibkan asas tunggal dan harus bermoral Pancasila, itu tak salah saya lebih kurang 40 tahun beredar. Setelah dikokohkan dengan tauhid yang benar, dia enggak nyambung. Maka dengan izin Allah, kembali lagi kepada peraturan setiap orang yang beragama itu, dia berhak menguatkan agama dengan ajaran agamanya. Dahulu tidak. Malah kalau seluruh organisasi yang tidak asas tunggal, dibubarkan. Itu dahulu. Akidah tidak ada, akhlak tidak ada, cukup moral. Rupanya tidak bisa diperbaiki umat dengan itu. Karena fitrahnya bentrok. Imannya yang ada itu bentrok. Kembali lagi Allah mengizinkan kita bebas mempelajari din kita. Hari ini datang lagi goncangan. Juga tidak ada obatnya, kata Rasulullah. Fitnah datang, akidah diperkuat. Gimana ini? Hah? Tak usah ya. Storing dia. Dia apapun goncangan, baik dari luar maupun dari dalam, obatnya rujuk anab-inab kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dekat kita kepada Sang Khalik. Harus dekat kita kepada Sang Raziq. Harus kita dekat kepada Sang Muhaimin. Dekat kita kepada Sang Muhit. dekat kita kepada Sang Muqit dan dekat kita kepada Sang Wasi'. Itu semua membawa kita kokoh. Karena kalau kita berakidah baik, mati kita insyaallah diridai Allah. Tapi kalau akidah kita tak baik, mati kita mati konyol. Susah kita. Itu bagaimanapun kesempatan ada tidak ada untuk nuntut ilmu syar'i, apalagi akidah ini, diwajibkan untuk datang bersama-sama ke masjid Allah atau sekurang-kurang dengarkan baik-baik radio di rumah. Catat, lihat Al-Quran, lihat tafsir, dan kemudian didengarkan berkali-kali kalau kita sudah merekam. Hamba Allah yang budiman, Al-Wasi' maknahu pengertian. Pengertian wasi' adalah seluruh sifat Allah. Seluruh sifat Allah dan yang berhubungan dengan dia, yang ta'alluq dia dengan segala sifat Allah itu. Bihais la yuhsa ahadun sana'an alaih. Ulang, la yuhsa ahadun sana'an alaih. Tak seorang pun yang bisa menghitung berbentuk pujian kehitungan itu atau berbentuk hitungan biasa. Tak satupun yang bisa menghitungnya. Padahal Rasulullah katakan, siapa yang bisa menghafal dan memahami serta mengamalkan kemudian mendakwakan, dakhalal jannah. Ini terhadap nama Allah yang 99. Ini yang wasi' itu salah satu nama Allah dan sifat Allah. Saking luasnya sifatnya, tak seorang pun bisa menghitungnya. Bal huwa kama asna ala nafsi. Bahkan dialah yang akan bisa menghitungnya sendiri Allah. Kita tidak akan bisa. Wasi'ul azmah. Allah itu keagungannya luas sekali. Sultannya luas, milknya luas, fadlnya luas, ihsannya luas, judnya luas, karamnya luas. Azamah keagungan, sultan kekuasaan, al-malik kerajaan, fadl kelebihan, kekarunia, ihsan keihsannya Allah subhanahu wa ta'ala, jud pemurahnya Allah, karam mulianya Allah, tidak bisa dihitung oleh manusia. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Rabbku sangat luas ilmunya terhadap segala sesuatu ini. Kalau demikian caranya, apala tatazakkarun? Apakah kalian tidak? Apakah kalian tidak ingat? Innama ilahukum Allahul ladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Innama, innama artinya adat kisar, adat penentu, pengukur, pengukur yang dinamakan meja, dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu nama meja. Kalau kita ukur dengan kata-kata innamal maktabu min huna ila huna, hanya saja meja itu begini dia. Di sini diukur innama ilahukum Allah. Nah, yang nama ilahmu tak keluar daripada Allah. Terbantah? Ilah hukum Tuhan. Nah, ya. Ilah hukum Allah. Nah, Rabbukum Allah. Nah, Rabbukum Tuhan. Ini telah ada jawab ada doa. Tadi ada jawab ni ha. Innama ilahukum Allah. Allazi la ilaha illa huwa. Yang tidak ada ilah kecuali dia. Luas sekali ilmunya terhadap segala sesuatu ini. Ini yang namanya wasi'. Kemudian maghfirahnya juga lapang, tidak sempit. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un 'alim. Allah menjanjikan padamu maghfirah minhu wa fadla. Artinya maghfirah Allah itu sekalipun kita jutaan bersalah kepada Allah, yang jelas antum tahu enggak Allah? Tahu. Nah, itu maghfirahnya dapat. Itu aja dimintanya. Kenallah kamu dengan Allah. Jutaan kesalahan tapi tahu, kenallah dengan Allah. Kenal. Aina huwa fis sama. Mana nama-namanya? Ini. Apa paham namanya? Begini, maghfirahnya dapat. Begitu luas. Kalau kita enggak, sempit sekali. Sekali, dua kali, minta maafnya. Tiga kali, berdopak kalau doa. Enggak, doa keampunan leh. Tiada maaf bagimu bahasanya, ya kan? Itu sempit maghfirah kita, maaf kita itu sempit. Ya Allah, tidak. Berapa nakalnya si kafir yang tidak tahu apa-apa. Dikasih juga itu. Rezeki. Dikasih juga. Berapa banyaknya umat Islam ini yang durhaka kepada dia. Tapi pada akhirnya dia kembali kepada Allah, maghfirahnya dapat juga. Itu wasi'. Kemudian al-wasi' annahu subhanahu wa ta'ala ibadihi fi dinihim falam yukallifu ma laysa fi wasi'ihim. Luasnya atas hamba-hambanya ini tentang beribadah di dalam din mereka, Allah tidak membebankan terhadap apa yang mereka tidak mampu. Itu luas namanya itu. Tidak sempit. Kalau awak bisa tak bisa, pokoknya ada salah. Bisa tak bisa, pokoknya sendiri kuat. Wajib datang. Wajib hadir. Wajib ini. Tak ada. Ya, keluasan. Tapi bagi Allah tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani diri itu kecuali sekuat kemampuannya. Apa tujuannya? Yusra, mempermudah. Bukan usra, mempersulit. Apa tujuannya? Tahfif, meringankan. Kenapa demikian? Kenapa di yusra diminta kemudahan, tidak kesulitan? Kenapa diinta oleh Allah tahfif, keringanan? Sebab apa? Khuliqal insanu da'ifa. Karena manusia ini diciptakan Allah maha sangat daif, lemah. Sangat lemah, tak mampu kita. Dibebani begini tak mampu. Makanya Rasulullah, kalau kalian ingin salat sunat, jangan dibebani diri. Kalah kalian nanti. Ibadah itu tidak jadi terkerjakan, kalian dah sakit. Jangan bebani diri. Seikut kemampuan. Maka kita baca Muawiyah ibn Abi Sufyan, salat malam beliau itu 2 rakaat 1 witir, 2 rakaat 1 witir, tirutin sampai meninggal. Karena para sahabat itu sifatnya tidak mau memaksa diri, membebani diri. Kalau kita enggak suka membebani diri, dia memaksakan diri. Kalau enggak, orang dai orang ideal namanya oleh orang. Padahal dalam Islam tak bisa demikian. Jangan dibebani diri, jangan dipaksakan diri, nanti akan kalah. Kerjakan din Allah ini sekuat kemampuanmu. Jangan tinggal. Itu aja. Orang bisa 20, kita bisa 2. Mungkin lebih bagus yang 2 ini daripada 20. Kan 20 itu sifat membebani diri, memaksa diri. Akhirnya ada hal-hal yang tidak dikerjakan, ada hal yang tidak sempurna. Tapi yang 2 ini betul-betul sempurna. Nah, ini yang penting buat kita. Karena Allah suka kepada kemudahan, tidak suka kepada kesulitan. Allah suka meringankan, tidak suka membebani. Karena kita diciptakan dalam keadaan daif, lemah. Ini pengertian al-wasi'. Sekarang al-hafiz. Pertama al-hafiz, yang kedua al-hafiz. Sifatnya pertama amsilah mubalaghah, yang kedua isim fa'il. Hafizah yahfaz itu artinya menghafal. Yang kedua memelihara. Hafal pelihara, hafal, pelihara, pelihara, hafal. Berarti Allah tidak perlu pelupa. Saya tanya, antum dalam bulan ini berapa kali gunting rambut? Tak hafal. Berapa rambut yang terpotong? Banyak, tapi tidak hafal. Sama panjang semuanya? Tidak. Ada yang lurus atau ada yang bengkok-bengkok, keriting? Tidak juga hafal. Ada yang runcing ujungnya, ada yang tumpul ujungnya? Tidak juga hafal. Ada yang kecil, ada yang besar, tidak juga hafal. Berarti antum bukan hafiz. Allah hafiz, hafal oleh dia. Itu namanya nama Allah Al-Hafiz, maha menghafal dan maha memelihara yang dihafal. Benar. Ya lena. Padang ganggu. Selamongan ngeleng. Itu namanya sangat dihafal. Ini terjawablah kata-kata orang dulu, Allah ciptakan pasir bisa, tapi berapa jumlah pasir enggak tahu. Ini dia. Allah tahu jumlah apa? Pasir yang ciptakan. Napa itu? Ya, itu nama Al-Hafiz, sangat hafal dan sangat memelihara hafalan. Dia ciptakan semuanya, tahu dia. Yang kedua, Al-Hafiz, orang yang selalu menghafal apa yang dia pelihara. Iko pebuaya do di kantor, ketua? Pebuaya do di kantor? Dua tanya, yang lain? Aduh aja deh. Kau puasa dong? Ah, tidak apa lah. Kan apa lah dah? Tidak apa lah. Banyak pertanyaan di kolom. Kau likuk-likuk apa? Kau boleh likuk apa? Tidak apa lah. Awak beru. Jadi, inilah orang yang bagus akidahnya. Dia tidak akan su'uzon kepada Allah. Tidak akan suuzon sebanyak gue benda di langit, benda di bumi. Ososo nak kenal perli Allah dari ososo lah, itulah suuzon. Hilang namanya Al-Hafiz dengan Al-Hafiz. Kalau dah ragu, laraibanya hilang. Nah, kalau lah ragu, gana? Gimana? Melenceng akidah. Kalau melenceng, surga itu. Tidak. Keluar dari siratul mustaqim. Jadi kalau ada 20 orang menceritakan benda-benda dibikin oleh Allah, Allah rasanya tinggalkan orang itu. Jadi ada su'uzon kepada Allah itu. Assalamualaikum. Berangkat kita. Ya le salah beko diikui beko risaida. Konslet secinda le tu. Habis. Konslet. Apa kata Allah? Inna Rabbi ala kulli syai'in hafizun. Surah Hud ayat 57. Inna huruf taukid tu, sesungguhnya Allah, sungguh-sungguh Rabbku, ala kul, di atas segala sesuatu. Berarti Allah dia di atas segala sesuatu. Hafiz, maha menghafal, lagi maha memelihara. Dihitung antara langit ke langit 500 tahun perjalanan. Apa yang ada dalam itu? Hafal oleh Allah itu, dipeliharanya itu. Antara kulit langit dengan permukaan langit lagi 500 tahun pula. Bertebal ke langit. Ya kan? Di atas ini ke langit ini pula 500 tahun. Tambah lagi kulit ini ke sawah ini. Ini masalah berapa banyak. Hafal oleh Allah dan dipeliharanya. Itu tidak ada ragu. Jangan ragu. Kalau ragu, beko namanya ada orang. Tidak awak dan awak lah kalau orang. Lah. Itu mah kalau sifat 20 ini di padalam. Tidak ada yang merah, sinting banyak. Ini tidak apa kajina, dia kaji dia dah. Allah benci mereka, di mana-mana pun tahu. Dia bully orang tu. Dia sonak dan bonau. Ketika menuntut ilmu kul Allah sansang tu, duduk di, kau apa nama batang pisang, apa jantung tu, ha? Asik kau tu duduk obat telanjang, mau bayu malam, untuk menuntut ilmu kul Allah sansang. Tiba rumah sansang, tak ada. Sampai meninggal, tidak selesai. pulih orang tu. Iya kau yang angir. Aduh, pulau lah sonsang. Adi mantu, oh sudi-sudi nego itu, menungkit bertahun-tahun. Padahal Allah katakan, Inna Rabbi ala kulli syai' hafiz. Allah maha menghafal dan maha memelihara. Wa rabbuka ala kulli syai' hafiz. Dan Rabbmu ala kulli syai' Inna Rabbi wa rabbuka. Dan Rabbmu ala kulli syai' di atas segala sesuatu ini hafiz, maha memelihara dan maha menghafal. Kemudian di dalam surah Asy-Syura ayat 6, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Dan orang-orang mereka menjadikan selain Allah itu awliya. Ya, walinya selain Allah tentu orang kafir. Wali kita adalah Allah. وَاللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ. Dan Allah sendiri maha menghafal, maha memelihara atas mereka. Wa ma anta alaihim biwakil, dan tidaklah engkau atas mereka itu mewakilinya. Allah yang mewakili. Kemudian dalam surah Yusuf 64, Wallahu khairun hafiza. Allah lah yang paling bagus pemeliharaannya. Ya kalau kita jauh di dalam-dalami lah, kok belum mau ke akhir? Hah, semenjak lahir sampai kini entah apa pun, kur saya, tumbuh saya tak jolek kan? Awak ganteng tu, tangan babu, babu luromo hebat, bang, nador, tangan batino yang nomo, tangan jalan jantan tu babu luromo tu nador, bahasa sungi nador, kumis nonawu, batino nomo nyuwang, kerja. Namun demikian, tidak bisa saya hafal. Karena kita da'if, Allah menjadikan manusia itu da'if, lemah segala-galanya. Ini tidak ada cerita bangga, wang ahli komputer, komputer ahli yang ahli Al-Quran pun tidur tu yang nak. Kan ya lah, ahli hadis pun tidur, tak ahli fiqh, tak juara, ahli syirah, tak jadu. Hanya cik komputer, tu tidur ikut muka habis. So, tak ada bingung lah sebingung-bingung. Kenapa? Karena kita da'if untuk itu, jan bermega-mega bawa mulai ke Allah. Wa kunna lahum hafizin, dan kami bagi mereka itu orang yang memelihara. Kemudian akhir surah Al-Hujur, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami lah yang menurunkan Al-Quran ko, ha? Wa inna, dan sesungguhnya kami lah yang memelihara. Jangan takut pulau oleh kami hilang lah. Akan dia otak atik doang, Allah akan memelihara. Arah kita ambil ni, kita hafal, kita pahami, kita amalkan. Asal ada aja orang si anu hancur ini, nanti akan datang lagi. Allah melihara. Atau orang ahli dukun dicorobek-robeknya, dibakarnya, taruhnya ke WC. Di situ dia bermunajat untuk sihirnya. Allah pelihara. Itu dah dalil. Hadzani ismanil aziman dallani ala anna Allah subhanahu mausufun bil hifzi wa hadzal wasf yatanawalu amrayn. Allah ya Rabb. Dua nama yang agung ini Al-Hafiz dengan Al-Hafiz, kedua-duanya menunjuk apa yang dia tunjuk? Sesungguhnya Allah disifati dia dengan sifat hifz, sifat hafal dan sifat memelihara. Udah mausufun bil hifz, udah disifati demikian dari azalnya, gak bisa datang kemudian. Kalau awak naruh, dicatat dulu surat itu baru dihafal. Kalau tidak ada catatan, tidak bisa menghafal. Apa yang kita akan dihafal? Tidak catatannya ada. Kita catat dulu. Allah tidak. Nah, wahadal wasfu yatanawalu amrain. Dan sifat ini, sifat ini berkisar dia kepada dua pengertian. Yang pertama, al-hifzu bi'ilmihi jami'al ma'lumat. Allah hafal dengan ilmunya semua maklumat. Fala yaghibu anhu syai'. Tidak satu pun yang tersembunyi dari Allah. Kedatu pun syai' kecil, sesuatu yang kecil. Maklumat apapun. Dari kapankah terbitnya, di manakah tempatnya, waktunya, kondisinya, Allah hafal. Jan cubo pulo nak mangicu-ngicu. Hafalan Allah. Dia bilang gitu, al-hibzu bi'ilmihi jami'al ma'lumat fala yaghib anhu syai' minha. Dan dengan sifat hafal itu, Allah tak pernah nisyan, lupa. Allah tidak pernah nisyan. Waqad nazzahallahu nafsa anhu. Allah sucikan dirinya dari sifat lupa. Likamali ilmihi wa hifzihi, karena sempurnanya ilmu Allah dan hafalannya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Allah semenjak dahulu tak pernah lupa. Karena itu fi'il madhi, kata orang ilmu nasara tu, tak zaman, tak tentu zaman. Wa ma kana rabbuka nasiya. Beda dengan ibu-ibu. Sumian nisa lisnian linisyaniha, dinamakan perempuan karena pelupa. Ratiangnya apa bukti? Sumi dinisyaniha dinamakan karena pelupa. Apa buktinya pelupa? Entah lagi dia ingin melahirkan lah. Ya gitu tandanya. Malah dia bergembira punya anak 12. Karena dia lupa sakit yang pertama, sakit kedua, sakit ketiga, sampai 12 kali melahirkan. Sempat dia mampu mengingat itu, enggak mau dia. Itu satu contoh. Yang kedua, kalau dari umur 50 ke atas, kacamata kok disikor yang ha. Mana lah kacamata cakap lindang mancainya dari kepala dia. Aku tu bawa babi ni besok. 50 kata ya, empat dang lalu. Dipogang je mana lah dia kacamata ni risiko sangkuin dia. Aku pelupa. Makanya dibilang di namanya sini dalam bahasa Arab, summiyatun nisa linisyaniha. Dinamakan perempuan dek palu pelupa. Jadi kalau banyaknya lupa je bongi tu. Iko wang tua dah sadar diuntung, lupa ke lupa, lupa ke lupa. Memang itu je sifatnya. Nah, dia main tambau sana, asal nama topak bibi topak anda boleh lah. Harus tahu sifat asalnya. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala dikarenakan sempurna ilmunya dan hafalannya, dia tak pernah lupa. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa. Dia berkata ilmunya di sisi Rabbku, di dalam kitab sudah tertulis Lauhul Mahfuz, la yadillu rabbi, Allah tidak pernah sesat, wa la yansa, dan tak pernah lupa. Yang sari siko fil madhi amul mudhari' kini dan akan datang. Yang tadi nasiya fil madhi, madhi mudhari' yang akan datang tak pernah. Nampak itu di atas kan wa ma kana rabbuka nasiya. Tu fil madhi tu jauh-jauh tak pernah Allah dari dulunya lupa. Yang sa fil mudhari' sekarang akan datang. Kalau kita waktu muda tak perlu lupa. Tua sekali tak perlu lupa. Jadi sekarang tak perlu lupa, zaman akan datang perlu lupa. Di sini bilangnya wala yansa. Ini bukti. Jadi su'zon kepada Allah enggak boleh. Yakini Allah Al-Hafiz, Allah Hafiz. Kemudian fahuwa tabaraka wa ta'ala yahfazu 'alal khalqi a'malahum. Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia selalu menghafal atas makhluknya seluruh kerja mereka. Wa yahfi 'alaihim aqwalahum, dan Allah menghafal atas mereka seluruh kata. Dari jam 6 sampai jam 7 berapa kali huruf yang dibicarakan, kata-kata kamu hafal kamu? Tidak hafal. Allah tidak bisa dibohongi, Dia tahu semua kata kamu. Apalagi makhluk semuanya hafal oleh Dia. Wa ya'lamu niyatahum, dan Allah tahu niat-niat mereka. Jangan cukup-cukup Allah, walaupun menghilangkan niat, masalah-salah niat, Allah tahu. Wa ma takun suduruhum wa la tawibu anhu ghaibah wa la takhfa 'alaihi khafiyah. Tak satu pun bisa menghilangkan dari ilmu Allah oleh orang yang ingin menghilangkan. Orang yang menyembunyikan tidak akan tersembunyi. Allah hafal dan Allah melihat. Elok-elok ni dan menengok sebujang dia dia. Lah 2 tahun ke rajin. Menuntut ilmu ke Islamic Center sama Buya. Dan diintai adoro. Tentulah Allah dunia dan adoro. Tidak lah adoro. Agar dapat siya. Siya numintu rajin pula di belakang main untuk ya. Untuk ilmu. Ikon niat hati-hati. Allah tahu tu wa ya'lamu niyatahum. Kena tu dah hati mereka itu. Tidak bisa kita tebak. Tapi Allah bisa menebaknya. Ini dibilang di sini. Dan semuanya itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Seluruh niat hamba ini dah tertulis. Kita hanya memakai. Kok niat bisa ditulis? Ya Allah menciptakan niat itu. Kita dan kerja kita ini Allah yang menciptakan. Tentu Dia yang menghafal. Dia yang melihara. Untuk itu perbaiki niat. Jangan ya berubah niat di tengah jalan. Jangan. Untuk membuktikan bahwa Allah itu memelihara secara manusiawi, Allah kirimkan malaikat kiraman katibin yahfazuna 'alal 'ibad a'malahu. Padahal tanpa malaikat juga Allah tak tahu. Ini ada dulu dibantah orang, Allah saja mengirimkan malaikat untuk melihara kita, berarti Dia tak mampu dong memeliharanya. Dah su'uzon kepada Allah. Bagaimana jawabnya? Tandanya Allah tidak mampu ke malaikat kiri kananmu disuruhnya untuk mencatat amalmu, berarti Allah Dia tak hafal, tak tahu. Bagaimana jawabannya? Membantah kata orang itu tuh subhat itu. Logikanya begini, mudah-mudahan sama nanti. Saya punya rumah, saya punya sapu, dan saya mampu untuk menyapu keliling rumah saya. Tapi ada anak saya itu, Yong, iya, sapu mah, iyalah bah, sapu mah. Apa artinya? Dia itu adalah anak saya, di bawah kekuasaan saya, ikut perintah saya. Bahasa kitanya, leng aku dengan yawang, leya, sapu marwah. Bukan berarti tidak mampu. Tetapi pembuktian bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah. Leng aku dengan yawang, leya, kau jawabkan tuan. Bukan Allah lemah, tidak. Nah, itu jawabannya. Pembuktian bahwa malaikat ini adalah di bawah kekuasaan Allah. Ada? Nah. Jadi hifzahnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah meliputi ilmunya dengan segala perbuatan makhluk hambanya, zahirkah batin, rahasiakah atau tidak rahasia. Semuanya ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian wa ilmuhu bimaqadiriha wa kamaliha wa naqsiha wa maqadi jazaiha tawa wal iqam. Allah tahu ukurannya, sempurnanya atau kurangnya seluruh yang mereka miliki oleh hamba Allah ini. Allah tahu ukurannya, sianuni ngerjakan ini jazaknya begini, ini apa-apanya balasannya, sianuni begini kerjanya pahalanya begini, sianuni kerjanya ikobnya begini, sudah ditentukan karena Allah sangat menghafal dan sangat memelihara itu dia. Jadi makan makanan pipi bengkok onggang tidak bisa, makanan onggang bengkok pipi tidak bisa, sudah oleh Allah. Yang makhluk ini ya, kena azab makhluk ini kena azab, tapi beda perumeh. Ini agak kuat, ini kurang kuat, tapi sama ini orangnya. Ya makhluk sama-sama manusia juga, tapi ini agak kuat sedikit. Karena dia tahu oleh Allah apa yang dikerjakannya. Allah tahu dan Allah sudah menghafalnya. Jadi Allah tahu dengan yang kedua, annahu ta'ala hafizil makhluqat min sama'in wa ardin wa ma fihima wa li tabqa muddabaqaiha fala tazulu wa la tu'athir wa la tamid wa la yasqut syai' ala syai' wa la yusaqqil wa la yujiz syai' min dhalik. Artinya apa? Allah tahu seluruh makhluknya ini, baik yang di langit maupun yang ada di bumi dan di antara kedua langit dan bumi. Berapa lamanya mereka bisa hidup di dunia, di langit, di bumi dan di antara langit dan bumi? Kapan mereka itu lenyap? Bagaimana kelenyapannya? Macam apa sifat gugurnya? Allah tahu. Kita tanam gota, selalu aja saya bikinkan karet gota. Sudah tanam, Anda tahu lagi kita itu. Lagi tengok alhamdulillah lay duit. Tapi berapa senti tambahnya? Tidak tahu gitu. Bagaimana cara memeliharanya? Juga kita tidak tahu. Serahkan aja kepada Allah. Itu habis. Yang Allah tidak, semuanya telah diukurnya dan telah dihafalnya. Kekuatan yang berikan kepada dia, Allah juga tahu. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 255, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Dan tidak sulit oleh Allah memelihara keduanya ini, langit dan bumi. Sulit. As-sama' itu di atas, bumi di bawah, tidak sulit memeliharanya. Wa yusiku as-sama' an taqa'a 'alal ardh illa bi'izni. Dan dia menggenggam langit akan dijatuhkan ke bumi semua dengan izin Allah. Wa ja'alna as-sama' saqafan mahfuza. Dijadikan langit itu saqaf, atap, dipelihara dan dihafal berapa luasnya, berapa tebalnya, berapa kekuatannya, sampai kapan langit ini jadi atap oleh dunia ini. Tahu Allah. Wahum an ayatiha mu'ridun. Akan tetapi manusia namanya tentang ayat Allah ini selalu engkar. Ya nama manusia. Kalau sakit ya setiap berpuluh kali. Sehatlah setiap kali kok lupa pula lihat. Macam itulah manusia. Hamba Allah yang beriman. Di dalam surah yang lain Al-Hajar tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun fala yatuluhu tahrif. Tidak akan bisa orang menyelewengkan seumur hidup. Ini bilang bagaimanapun akalnya panjangnya untuk menghilangkan Al-Quran ini, tidak akan bisa. Wala yahaqu tabdil, ingin merubah ayatnya, hurufnya, tidak akan bisa. wala yughayyiru fihi harf, inginlah membuang satu huruf saja tidak akan bisa. Kemudian ma'ata taula ayyam wa imdadiz zaman, selama apapun harinya, selama apapun waktu dipakai, Al-Quran tetap abadi adanya. Al-Quran tetap abadi adanya. Kapan Al-Quran berangkat? Allah yang angkat. Kiamat dan dekat diangkat oleh Allah. Kita yang coba mengangkat tidak akan bisa. Wabakiyatul ayatu kama anzalallahu ala nabihi, dan tetap ayatnya itu sebagaimana Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan akan selalu terpelihara dengan pemeliharaan Allah. Kafir kita semua ini ya, tetap Al-Quran abadi adanya. Kita cobalah bersama-sama, saya kampar hilang urut satu. Kul huwallahu ahad, kita hilangkan huanya. Kul Allahu ahad, tetap tahu oleh ulama Allah beritahu itu Al-Quran lah diroba oleh orang kampar. Huwa satu ada ada. Kul Allahu ahad katanya. Huanya hilang, tetap tahu oleh para ulama. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah Sabtu yang akan datang ada hafalan atau pemilihan Allah itu secara umum, dan ada pula secara khusus. Apa yang maksud pemilihan Allah secara umum, dan apa yang maksud pemilihan Allah secara khusus, itu yang akan kita selesaikan insyaallah Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.